Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-29 dari kitabul iman. Di bab yang ke-29, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab Ad-Din Yusran. Bab agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang mudah. Dan Allah pun dalam Al-Qur'an Al-Karim mengatakan wa ma ja'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan atas kalian agama ini agama yang sulit. Dan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Bahkan Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah agama yang mudah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbuddin ila Allah al-hanifiyatu samha. Dan sabda Nabi sallam, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama al-hanifiyah, agama yang lurus di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan, as-samha dan mudah, agama yang lurus, istiqamah dan kebenaran dan mudah. Itu adalah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah amalan-amalan yang mudah. Allah pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam masalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Ini semuanya juga sama hatu din Islam, mudahnya ajaran agama Islam. Bahkan lebih dari itu, Nabi SAW mendorong kita ketika Allah Subhanahu memberikan rukhsah, keringanan dalam suatu hukum, hendaknya kita mengambil rukhsah tersebut. Beliau SAW mengatakan inna Allah yuhibbu antu'ta rukhsuhu kama yuhibbu antu'ta azaimuh. Allah mencintai jika kalian mengambil keringanan-keringanan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai kalau kamu melaksanakan perintah-perintahnya. Ini semuanya menunjukkan samahatu hadidin, samahatu hadidin, mudahnya agama ini. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Salam ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sasam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama inilah agama yang mudah. "Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah." Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk mengalahkan agama ini, melainkan dia akan terkalahkan. Karena agama ini adalah dinun matin, agama yang sangat kuat. Tidak mungkin seorang bisa mengalahkannya. Kalau seorang yang tasaddud dalam agamanya, pasti akan terhenti sendiri di tengah perjalanan. Dorongan baik kita agar kita melakukan atau berpegang dengan agama ini dengan al-qasud, dan tidak seseorang melakukan dalam beragamanya itu terjatuh pada at-ta'amuk atau tasyaddud. Orang yang tasyaddud pasti akan terhenti di tengah perjalanan. Al-qasda tablughu. Kata Nabi SAW, sederhanalah, niscaya kalian akan sampai. Adapun seorang ketika tasyaddud, ta'amuk dalam agamanya, maka kalmunbat. Kalau mumbat, itu la dhahra abqa wa la ardan qata. Seorang yang tasyaddud dalam agamanya seperti seorang yang mengendai kendaraan dan kendaraan terus dipacu. Tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat atau mengambil rahahnya. Maka yang seperti ini akan terhenti. Tidak dia sampai kepada tempat tujuan, dan juga dia tidak mendapatkan kendaraan dalam keadaan baik, bisa dikendarai. Kemudian kata beliau dalam beragam, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ketika dalam beragama adalah kalian saddidu, iqsidu as-sadad, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan agama sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Waqaribu, dan sehingga kalian tidak bisa melakukan yang sempurna, maka hendaklah melakukan dengan muqarabah, mendekati kesempurnaan. Di sini juga kita bisa mengetahui dalam beragama kita tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit, tidak boleh gulu berlebihan tasyaddud, dan tidak boleh juga kita atafrit, meremehkan masalah agama. Tapi kata beliau, saddidu wa qaribu, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan dengan sempurna. Kalau tidak, wa qaribu, mendekati kesempurnaan. Wa abshiru, kalau kita sudah berusaha melakukan sebaik-baiknya, maka bergembiralah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala akan berikan yang terbaik untuk kita. Karena inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian Nabi memperumpamakan orang yang beragama seperti orang yang sedang menempuh perjalanan untuk menuju ke suatu tempat. Kata Nabi SAW, wasta'inu bil ghadwati wa rawha wa syai'in min ad-dulja. Dan jadikanlah alat oleh kalian untuk bisa mencapai tujuan kalian, bil ghadwati rawha, dengan melakukan perjalanan di waktu pagi dan waktu petang. Wa syai'in min ad-dulja, dan sebagian dari waktu malam. Orang yang cerdik, yang paham di dalam berkendaraan dan dalam safarnya, ketika dia menempuh suatu perjalanan, dia berjalan di pagi hari. Pada saat keadaannya itu sesuai dengan keadaan seseorang nasyat di dalam melakukan safar, dia berjalan di waktu pagi pada saat udaranya segar, dan juga dalam keadaan dia dalam keadaan giat, juga kendaraannya siap untuk berjalan, dia berjalan di waktu tersebut. Ketika datang waktu terik matahari, dia beristirahat, dan dia istirahatkan kendaraannya dan beri makan kendaraannya. Kemudian ketika sudah teduh di sore hari, dia lanjutkan perjalanannya. Kemudian juga dia istirahatkan ketika lelah, dan dia lanjutkan di sebagian malamnya. Kemudian istirahat, dan terus seperti itu. Maka dengan seperti itu, al-qasda tablughu, niscaya dia akan sampai ke tempat tujuan. Berbeda dengan orang yang tidak paham dalam menempuh suatu perjalanan, maka akan terjadi seperti yang disebutkan, kalmunbat, orang yang memacu kendaraan terus tanpa henti dalam keadaan jarak tempuhnya jauh maka dia akan terhenti di tengah jalan. La ardan qata wala dhahran abqa. Tidaklah dia sampai ke tempat tujuan dan kendaraan juga akan terhenti di tengah perjalanan, tidak bisa digunakan lagi. Ini semuanya petunjuk dari Nabi sallallahu agar kita dalam beramal menempuh jalan al-qasda. Menempuh jalan pertengahan, sederhana, tidak berlebihan dan juga terjatuh pada tafrid, meremehkan suatu amalan. Dan sudah kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan ketika diberitakan kepada beliau tentang seorang wanita yang tidak pernah tidur malam, tapi dia melakukan atau menggunakan waktu malam untuk qiyamul lail dari awal malam sampai akhir malam. Maka Nabi mengatakan, "Mah, alaikum ma tutiqun. Fa inna Allah tamallu, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Fa inna ahabad din illallahi ta'ala ma dawama li sahibu wa in qal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu. Alaikum ma tutiqun. Amalkan oleh kalian amalan yang mampu kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa jenuh sampai kalian sendiri yang merasa jenuh. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang langgeng, terus-menerus dilakukan sekalipun amal tersebut sedikit. Ini semuanya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal pada saat nasyab, pada saat giat. Dan ini juga berlaku dalam talabul ilm. Dalam talabul ilm, kalau kita ingin terus istiqamah dalam talabul ilm bersama doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keistiqamahan, juga al-qasd. Al-qasd menuntut ilmu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kita kerahkan semua kemampuan yang kita miliki untuk meraih ilmu dengan tanpa memaksakan diri kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Dan kita sudah saksikan, bahkan banyak kita menyaksikan sebagian ketika semangat dalam talabul ilm, akan tapi ketika terjatuh kepada mujawazatul had, melebihi batas, maka dia akhirnya terhenti sendiri. Dia rajin dari pagi sampai pagi lagi belajar dan terus belajar, akan tetapi dia tidak memperhatikan hak-hak dirinya. Akhirnya dia terputus di tengah jalan. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, "Istainu bil ghadwati rawhah wa sya'im nadduljah." Beramal pada saat nasyab, pada saat giat. Seperti dalam perjalanan berjalan di pagi hari, pada saat teduh, dan juga di sore hari, dan juga di malam hari. Pada saat giat untuk beramal, maka beramallah. Dan ketika diri kita membutuhkan istirahat, maka berikan hak diri kita untuk beristirahat. Dan juga Nabi SAW berikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau sangat berijtihad dalam beribadah. Beliau kalau malam sholat malam, dan juga kalau siang selalu siam di waktu siangnya. Dan juga beliau selalu mengkhatamkan Quran setiap harinya. Maka Nabi mengingatkan kepada Abdullah bin Amr, "Inna li'aynaika 'alaika haqqan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, wa li zawjika 'alaika haqqan, wa li zawrika 'alaika haqqan. Fa'ti kulladhi haqqin haqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua mata memiliki hak, sebagaimana diri memiliki hak dan istri memiliki hak dan juga tamu memiliki hak, maka berikan setiap pemilik hak haknya. Sekali lagi, al-qasd, al-qasda tablugu. Kalau kita belajar walaupun sedikit, tapi terus beristimrar dalam belajar, insyaallah akan terlihat hasilnya. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna dina yusrun wa lam yashadda dina ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu abshiru wasta'inu bil ghalati wa rawha wa sya'in min adulja. Al-qasda, al-qasda tablughu." Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-15, bab Tahrimul Kadhib Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Bab haramnya berdusta, membuat kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menisbahkan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan terakhir kita telah ambil hadis Abdullah bin Mas'ud, begitu pula hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, yang dia sebut Nabi mengatakan man kada ba'ala ya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat kedustaan atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Harun ibn Ma'ruf. Fahaddatsana Harun wa Harun Ma'ruf. Qala haddatsana Abdul Wahab, Abdullah ibn Wahab al-Misri an Amr ibn al-Harith أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليلة يعالج نفسه إلى الطهور وعليه أقد فيتوضأ فإذا وضأ يديه انحلت أقدة وإذا وضأ وجهه انحلت أقدة وإذا مس رأسه انحلت أقدة وإذا وضأ رجليه انحلت أقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبد هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي فهو له. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح وابو عشانة هو حي ابن يؤمن. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, pada saat ini atau pada hari ini aku tidak akan mengatakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang buat kedustaan atasku dengan sesuatu yang tidak pernah aku mengatakannya, falyatabawwa baitan min jahannam, hendaklah dia mempersiapkan untuk menempati rumah di neraka jahannam. Dan aku pun mendengar Nabi SAW bersabda, ada dua orang dari umatku, salah satunya ketika datang waktu malam, yu'aliju nafsahu ila tahur, dia berusaha untuk bangkit menuju tempat wudunya dalam keadaan dia mengantuk atau dalam keadaan dia senang untuk beristirahat, tapi yu'aliju nafsahu ila tahur, dia berusaha untuk melawan ngantuknya dan dia mendatangi tempat wudunya. Sekali lagi, ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi ketika Nabi mengatakan inna hadaddin yusrun, sungguhnya agama ini adalah mudah. Agama mudah bukan akan tapi bukan berarti kita meremehkan agama tersebut atau meremehkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Karena Nabi pun mengatakan disebut saddidu wa qaribu. Berusahalah kalian untuk mencapai as-sadad, untuk mencapai kesempurnaan dalam beramal. Wa qaribu, dasarnya tidak bisa maqaribu, melaksanakan sesuatu yang mendekati kesempurnaan. Berusaha semaksimal mungkin. Di sini pun seorang yang sedang tidur di waktu malam, ketika bangun, mungkin kalau mengikuti keinginan dirinya, dia lebih senang untuk tidur. Akan tapi yu'aliju nafsahu, dia berusaha untuk melawan ngantuknya. Dia mendatangi tempat wudunya. Wa alaihi uqad, dalam keadaan katanya dia sedang dalam keadaan terikat. Seperti di hadis Abi Hurairah yang sudah kita tahu di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim muttafaqun alaihi, Nabi SAW mengatakan yaqidu syaitan fi qafiyati ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Syaitan ketika seorang hamba atau seorang tidur di waktu malamnya, dia mengikat di qafiyati rasihi, di bagian belakang kepalanya, dengan tiga ikatan. Wa idha stayaqadha wa yadhkurullaha ta'ala inhalat uqdah, kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lepas salah satu ikatan dari tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Wa idza huwa tawaddaa in halat 'uqdah, kalau dia berwudu maka akan lepas ikatan yang lainnya. Wa idza huwa qama wa shalla in halat al-'uqad kulluha, dan kalau dia bangkit salat maka akan lepas semua ikatan yang diikat oleh syaitan tersebut. Kemudian kata Rasulullah, fayusbihu nasyitan thayyiban nafs, maka dia akan masuk di waktu pagi hari dalam keadaan nasyid, dalam keadaan giat, dan dirinya dalam keadaan baik. Dan kalau tidak, maka dia akan bangun dalam keadaan khabithun nafs, kasalan, bangun dalam keadaan dirinya tidak baik dan juga dalam keadaan malas. Di sini juga sama, Nabi menyebutkan bahwasanya ada dua orang dari umatku, salah satunya dia bangun di waktu malam, yu'aliju nafsah, berusaha untuk melawan malas pada dirinya, ila tahur, dia datang mendatangi tempat wudunya, wahali uqad, dan pada ketika bangun di dirinya ada ikatan. Fayatawadda, maka ketika bangun dan datang tempat wudunya dia berwudu. Fayatawadda ayadaihi in halat uqda, ketika dia membasuh tangannya maka lepas ikatan syaitan dari tangannya. Wa idza wadda wajhahu in halat 'uqdah, dan ketika dia membasuh wajahnya lepas ikatan syaitan di wajahnya. Wa idza masaha ra'sahu in halat 'uqdah, dan kalau dia mengusap kepalanya lepas ikatan syaitan dari kepalanya. Wa idza wadda rijlaihi in halat 'uqdah, dan kalau dia membasuh kedua kakinya maka lepas ikatan syaitan dari kedua kakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya yang ada wadail hijab itu, kepada para malaikatnya, unduru ila abdi hada, lihatlah oleh kalian hambaku ini, yu'aliju nafsahu yas'aluni, dia berusaha melawan dirinya itu dengan berwudu dan melakukan salat, yas'aluni, dia meminta kepadaku, ma sa'alani abdi fahualah, maka apa yang diminta oleh hambaku fahualah, maka itu untuk hambanya, aku kabulkan permintaannya. Ini Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, dan syahidnya di sini bagian awal dari hadis, man kadzaba alayya ma lam aqul fa yatabawwa baitan min jahannam, barang siapa yang mengatakan sesuatu atasku yang tidak aku pernah mengatakannya maka dalam dia mempersiapkan diri untuk menempati rumah di neraka jahannam. Dan selain itu pun Uqbah bin Amir menyebutkan hadis Nabi SAW yang lainnya tentang keutamaan orang yang bangun di waktu malam bermujahadah. Dan Nabi pun mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, anna sil'atallahi jannah, ketahuilah bahwasanya barang yang ditawarkan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang sangat mahal. Apa itu? Ala inna sil'atallahi jannah, yaitu surga, mahal, yang harus kita tebus dengan harta jiwa dan daga kita. Inna Allah ashtara mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtalun. Sekali lagi, dorongan baik kita untuk bermujahadah dan bersungguh-sungguh dan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Adapun kalau kita mengikuti hawa nafsu kita seperti yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nafsal ammaratun bisu, diri kita selalu mendorong kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, kita tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu salat atau siam ataupun yang lainnya. Pasti kita bermalas-malasan dan melaksanakan seperti itu. Dan juga kalau kita mengikuti nafsu kita, kita tidak akan bisa melakukan talabul ilm dengan jadwal ijtihad, akan mendorong kita untuk bermalas-malasan dalam belajar. Maka wajib bagi kita untuk mujahadah dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dua hadis lahnya atau hadis, satu hadis, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang beliau sebutkan dari dua masdar, dari Musnad Imam Ahmad atau dari Zawaid Abdullah bin Imam Ahmad dan dari Sunan Ibn Majah. Qala Abdullah bin Ahmad fi Zawaid al-Musnad, haddathani Uthman bin Muhammad bin Abi Shaybah, qala haddathani Fudail an al-A'mash an al-Hakam an Abdurrahman bin Abi Layla an Ali, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatha anni haditha yara annahu kadib فهو أكذب الكاذبين فهو أكذب الكاذبين هذا حديث حسن وخرج ابن ماجه وفي البخاري قال من حديث منصور قال سمعت ربيع بن هراش يقول سمعت علي أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليلج النار وروى مسلم. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menukil dariku suatu hadis, ya ro'annu kadib, dalam keadaan dia tahu itu hadis dusta, itu bukan hadisku, dia tidak membuat kedustaan, tapi menukil hadis yang dia tahu bahwasanya itu bukan hadisku, fahuwa akdabul kadibin, atau fahuwa akdabul kadibain, maka dia salah satu dari pendusta. Orang yang membuat kedustaan sudah jelas dia pendusta, dan juga orang yang menukil kedustaan terhadap Nabi SAW dan dia tahu itu dusta, dia pun termasuk dari akdabul kadibain. Maka tidak boleh baik kita ketika kita tahu bahwa itu hadis lemah, lebih-lebih palsu atau la aslala, kalau kita nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi kata, man haddatsa anni haditha yara annahu kadhib, dia tahu, dia melihat itu adalah dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa akdabul kadibain. Dan istilahi la takdibu alayya, janganlah kalian membuat kedustaan atasku, fa inna man kadzaba alayya falyalijin nar, karena barang siapa membuat kedustaan kepadaku maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis yang terakhir di bab yang ke-15, dan ini semuanya pelajaran bagi kita para thalabatul ilm, agar kita berhati-hati dalam menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dorongan baik kita untuk mempelajari dan mendalami ilmu hadis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.